Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana kita sekarang akan memasuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-114 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Yang mana ayat yang ke-114 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ucapan kebanyakan manusia berbisik-bisik atau ucapan yang dirahasiakan itu tidak ada kebaikannya sedikit pun, kecuali kalau ucapan tersebut adalah ucapan yang baik, ucapan yang ma'ruf, merintahkan kepada perkara yang baik. Seperti apa? Nah, memerintahkan untuk bersedekah, ucapan-ucapan yang mengajak kepada berbuat kebaikan, itu baru dikatakan baik. Karena kalau sekedar bisik-bisik, sekedar rahasia secara globalnya, itu apa? Tidak dikatakan kebaikan, selama yang dibisik-bisikkan tadi itu adalah apa? Adalah ucapan-ucapan yang baik dan juga memerintahkan kepada perkara-perkara yang baik. Kita lihat, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalik ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Artinya, tidak ada kebaikan sedikit pun pada kebanyakan yang dirahasiakan oleh manusia, kecuali orang yang merintahkan untuk sedekah, atau merintahkan perkara yang baik, atau mengajak orang untuk mendamaikan perselisihan di antara manusia. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, maka kelak kami akan berikan kepada orang tersebut pahala yang besar. Qala al-mufassirun atsabahumullah, kita lihat tafsirannya itu, la naf'a fi katsirin min kalamin nasirran fi ma bainahum. Tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya pada kebanyakan ucapan manusia yang dirahasiakan di antara mereka, kecuali idza kana haditsan da'iyan ila badlil ma'ruf min as-shadaqah. Kecuali kalau ucapan yang mengajak untuk berbuat kebaikan berupa sedekah, baru dikatakan baik. Kalau bisik-bisik, rahasia, kalau pada perkara yang tidak baik, maka enggak ada kebaikannya. Tapi disebutkan di sini, illa idza kana haditsan da'iyan ila badlil ma'rufi minas shadaqah. Kecuali kalau ucapan tersebut yang dirahasiakan tersebut adalah ucapan yang mengajak untuk apa? Berbuat kebaikan berupa shadaqah, awil kalimat thayyibah atau ucapan yang baik, awit taufik bainan nas atau ucapan yang mengandung apa? Untuk mendamaikan di antara manusia. Wa may yaqal tilkal umur talaban li ridallah ta'ala radiyan thawabah. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, perkara-perkara tadi, merahasiakan sesuatu tapi perkara yang baik, dalam rangka mencari ridha Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, fasawfa nu'tihi thawaban jazilan wasi'an. Niscaya kelak kami, kata Allah Ta'ala, akan memberikan kepada orang tersebut pahala yang mulia dan luas. Pahala yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak masalah kita merahasiakan sesuatu, berbisik-bisik, tapi pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, nah mengajak untuk apa? Bersedekah misalkan, atau dalam rangka untuk mendamaikan manusia yang berselisih misalkan. Naam. Kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang sering antum dengar dan mungkin hampir semuanya antum menghafalnya, yaitu seputar apa? Bahwasanya orang yang berpaling, ayat yang ke-115 ini berkaitan masalah orang yang berpaling dari petunjuk Rasulullah kemudian malah mengikuti petunjuk selain jalannya kaum mukminin, itu nanti apa akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nah, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah, hati-hati. Jangan sampai kita berseberangan, menyelisih ucapan Rasul dikarenakan apa? Ucapan manusia. Jangan. Sampai-sampai apa? Barakallahu fikum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan dalam Sahih Bukhari, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi, fa inni akhsha law taraktu syai'an min amrih an azir. Artinya apa? Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dahulu Rasulullah kerjakan kecuali aku mengerjakannya. Karena aku takut kalau seandainya aku meninggalkan sesuatu tersebut, aku akan melenceng, aku akan menyimpang. Rasa khawatirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan dalam Sahih Musnad, beliau juga mengatakan apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am la nad'u amalan kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan suatu amalan yang dulu kami kerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amalan sunnah. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam Sahih Bukhari juga. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, mana da'u syai'an kana ya'maluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li qauli ahadin. Ada semakna itu. Kami tidak pernah meninggalkan sesuatu amalan yang dulu Rasulullah kerjakan dikarenakan ucapan orang atau dikarenakan ucapan orang lain. Enggak pernah. Nah, karena apa? Karena petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang harus kita lalui dan harus kita tempuh. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-115 surat An-Nisa juz yang kelima ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Artinya, barang siapa yang menyelisih Rasul, bayangkan, menyelisih Ar-Rasul, menyelisihinya bukan karena enggak tahu. Kita lihat setelahnya, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, menyelisihinya itu setelah nampak petunjuk di hadapannya, tahu dalil dia seberang gitu loh, tahu dalil dia selisih, tahu kebenaran al-haq dia malah apa, justru menjauh, menghindarnya apa, menghindar dari al-haq. Itu berbahaya sekali ini. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah nampak di hadapannya petunjuk al-haq, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, justru dia mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, niscaya kami akan berpaling, ya, berpaling kepada siapa? Berpaling dari orang tersebut, ya, sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan campakkan orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Ini balasan yang ngeri sekali. Wa sa'at masira, yang mana neraka jahannam ada sejelek-jelek tempat kembali. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, ayat yang sering antum dengar, barakallahu fikum, apa itu ayatnya? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah, berseberangan dengan perintah Rasulullah. Kenapa? Karena akan timpa padanya suatu fitnah, bala, ujian, petaka, bencana, atau ditimpa padanya adab yang pedih. Wal'iyadu billah. Jadi jangan sampai kita menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seberat apapun, sepahit apapun, kita harus melaluinya dan juga harus menempuhnya. Barakallahu fikum. Walaupun sedikit orang yang menempuh al-haq, sampai-sampai berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dengan semakna beliau mengatakan, alaika bitariqi bitariqil haq wala tastawhis wala tastawhis liqillati salikina wa iyyaka wa tariqal batil wala takhtar bikasratil halikina. Artinya apa? Wajib atasmu untuk menempuh jalan yang benar, dan jangan merasa takut, jangan merasa minder dikarenakan sedikitnya orang yang menempuh. Wa iyyaka wa tariqal batil, dan hati-hati kamu dari jalan kebatilan. Wala takhtar bikasratil halikina, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalam kebatilan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kita harus berjuang, berjuang, berkorban, sepahit apapun, seberat apapun, al-haq harus kita junjung, harus kita bela. Barakallahu fikum. Na'am. Karena jalan yang kita tempuh ini jalannya para salaf, yang mereka sandarannya adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah jalan keselamatan. Berkata Al-Imam Ibn Abdul Bar rahmatullahi alaih di dalam kitab Al-Istidkar, beliau mengatakan apa? Bali rusdu kulluh, bali rusdu kulluhu fittiba'ihim wa tibai sunnah allati naqaluha wa amilu biha. Bahkan petunjuk seluruhnya, petunjuk seluruhnya itu ada pada generasi para salaf. Dan juga sunnah yang mereka nukilkan serta sunnah yang mereka apa? Amalkan, bayangkan. Nah, barakallahu fikum, ikutilah jejaknya para salaf walaupun apa? Seberat apapun, sepahit apapun. Karena jejaknya para salaf adalah apa? Jejak yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah dan bisa dikatakan benar jejak mereka. Nah, jadi bangga tidak masalah, senang tidak masalah dengan sebutan sunni salafi. Karena naam kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan la aiba man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'tazza ilaihi bal yajibu qabul dhalika minhu biittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Artinya apa? Tidak ada cacatnya, tidak ada salahnya orang yang berbangga-bangga menisbahkan diri kepada salaf, bangga dengannya, menisbahkan diri kepadanya, menampakkan bahwasanya kami sunni salafi misalkan. Paham ya? Kenapa? Dikarenakan madhabnya para salaf, yaitu jalannya, prinsipnya para salaf, la yakunu illa haqqa, tidaklah terjadi kecuali kebenaran. Sumbernya apa sih yang mereka jadikan acuan, yang mereka jadikan patokan? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwan fiddin azdani wa azakumullah, ini sekedar selingan faedah. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa man yukhalif ar-rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam min ba'di ma dhahara lahul haq. Barang siapa yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam setelah nampak di hadapannya al-haq. Ini hadat ini sudah nampak di hadapannya al-haq, jangan kita malah berpaling dari ucapan atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, berbahaya, bisa tersesat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, apa kata beliau? Laqad dhalla man taraka haditha Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'dah. Artinya apa? Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang setelahnya. Bayangkan, lebih mengedepankan pemikiran para tokoh, lebih mengedepankan pemikiran para nah, para ustadznya, para syekhnya. Jangan, kita harus mengedepankan ucapan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Nasihat yang sangat bagus, nasihatnya apa itu? Nasihatnya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah. Beliau menasihatkan dan sering muncul, dan antum sudah pernah mendengarnya apa itu kalam beliau. Alaika bi athari man salaf wa in rafataka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Aw kama qala rahimahullah. Artinya apa? Wajib atasmu menempuh jejaknya para salaf. Siapa para salaf kita? Para sahabat, tabi'in, atsba'ut tabi'in. Wajib kita menempuh jalan mereka. Kemudian apa kata beliau? Wa in rafataka an-nas, walaupun manusia menolakmu, manusia membencimu, manusia mengasingkanmu, enggak masalah. Tapi wajib kita mengikuti jejaknya para salaf. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Hati-hati kamu dengan pemikiran para tokoh yang berseberangan dengan dalil. Kenapa? Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun mereka menghias-hiasi di hadapanmu dengan ucapan. Bayangkan. Kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya para salaf. Karena jejaknya para salaf, ngabarakallahu fikum, generasi para salaf itu generasi yang apa? Generasi yang diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nah barakallahu fikum dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal dengan apa? Al-Qurun Al-Mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan. Khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi siapa? Para sahabat. Kemudian setelah mereka itu para tabi'in. Kemudian setelah mereka itu para atsba'ut tabi'in. Mau bahagia ikuti jejaknya para salaf. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kama fil Fath. Na'am ahsan, fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wastanaba ma ahdathahu al-khalaf. Orang yang bahagia adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf, ajarannya para salaf, dan apa meninggalkan ucapan-ucapan yang baru yang dibikin oleh orang belakangan. Karena orang-orang belakangan biasanya mengikuti hawa nafsu, mengikuti mayoritas orang, kebanyakan orang seperti ini Ustaz. Di sana itu kebanyakan seperti ini. Kalau kita ngikutin al-haq kita berarti meninggalkan kebanyakan. Ingat-ingat, kebanyakan itu bukan tolak ukur kebenaran. Paham ya? Bahkan kebanyakan itu terkadang seringnya menghanyutkan, menghantarkan kepada kebatilan. Oleh karena itu Allah Ta'ala memperingatkan dalam Al-Qur'an Karim, apa itu? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Gitu ya. Itu. Naam barakallahu fikum. Artinya jika engkau mentaati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya justru mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Jangan ikuti mayoritas. Kalau kita ngikut mayoritas, memang sekarang dakwah ahlus sunnah ini yang mereka mengaku-ngaku ahlus sunnah, kebanyakan mereka berdakwah dengan apa? Televisi. Ya enggak? Berdakwah dengan yayasan, proposal, penggalangan dana. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya. Itu kalau ngikutin kebanyakan. Tapi yang kita ikutin bukan kebanyakan. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana para salaf terdahulu? Nah, barakallahu fikum. Nah, mereka mengajarkan apa? Mengajarkan ilmu syar'i bagaimana caranya. Itu yang kita perhatikan baik-baik. Nah, dan patokan salaf ini bukan imam yang empat, bukan ya. Imam yang empat ini belakangan munculnya. Para salaf benar, para salaf kita yang saleh siapa? Mereka itu. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi kalau mau nyandarkan generasi para salaf itu kepada tiga generasi yang diberikan keutamaan tadi itu. Karena kalau kita mengatakan salaf ini munculnya dari imam yang empat tersebut, sehingga kita harus bermadzhab katanya. Harus bermadzhab. Kalau mengikuti pendapat Imam Ahmad, Hambani. Kalau kita ikut madhabnya Syafi'i, Syafi'i. Ikut madhabnya Abu Hanifah, Hanafi. Mengikuti madhabnya Imam Malik, Maliki. Tidak. Ahlus sunnah, nah barakallahu fikum, yang diikutin adalah sebelum imam yang empat tersebut. Apa kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah wa madhhabu ahli sunnah? Ayat wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah madhhabun qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad. Ini penting, perhatikan baik-baik ini ya. Karena sebagian mereka orang-orang yang lebih dahulu dolal nyuruh ahli sunnah itu bermadhab. Kalian tuh keliru, masa enggak bermadhab? Harus punya madhab tertentu katanya. Kalau enggak kalian taklid. Kita katakan justru yang taklid itu yang bermadhab. Karena kalau dia ngambil satu madhab, enggak mau mengambil kebenaran yang ada pada madhab yang lain. Kalau ahli sunnah mengambil semua madhab, mau Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kalau tidak berseberangan dengan dalil, justru yang paling selamat ahli sunnah wal jamaah. Tidak menganut madhab tertentu sehingga enggak ada taklid. Kata mereka, kalian itu malah enggak bermadhab malah taklid katanya. Kalau kita bermadhab dengan madhab tertentu sehingga enak, tenang katanya, kita katakan itu batil. Coba ingat-ingat kalam Syekhul Islam tadi itu. Beliau mengatakan madhab prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah itu adalah madhab yang sejak dahulu ada, sudah dikenal. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan siapa tadi? Sebelum Allah Ta'ala menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Bayangkan. Jadi sebelum empat, imam empat itu sudah ada gitu loh. Sebelum imam yang empat sudah ada. Nah, kenapa? Fa innahu madhhabus sahabah ini. Karena prinsipnya ahlus sunnah, jalannya ahlus sunnah itu adalah jalannya para sahabat. Alladzina talaqqahu an nabihim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana para sahabat mengambil langsung ajaran tersebut dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man khalafa dzalik lam yakun na khalafa dzalik kana muqtadian 'inda ahli sunnati wal jamaah, kata beliau. Barang siapa yang menyelisihi madhabnya para sahabat, maka dikatakan mubtadi' menurut ahli sunnati wal jamaah. Jadi hati-hati. Jangan sampai antum terpengaruh kemudian akhir bermadhab ana Asy'ari ana, katanya. Asy'ari lah antum apa? Ana Hambali. Si fulan Maliki. Fulan satunya Hanafi, katanya. Lah antum apa? Ana Sunni Salafi. Wah, taklid ini berarti katanya. Malah justru yang Sunni Salafi itu enggak taklid. Karena Sunni Salafi itu mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil. Terkadang mengambil pendapat Imam Ahmad, terkadang mengambil pendapat Imam Syafi'i, terkadang mengambil madhab siapa? Nah, Imam Malik, seperti itu. Yang tidak berseberangan dengan dalil. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan faedah. Karena berbahaya yang namanya taklid. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat tafsirannya tadi, sambungannya. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah nampak di hadapannya al-haq wa yasluk tariqan ghaira tariqil mu'minin, kemudian justru dia menempuh jalannya selain jalannya kaum mu'minin, wa ma hum alaihi minal haq, dan juga justru menempuh jalannya selain jalannya kaum mu'minin, dan juga menempuh jalan yang nam tidak di atas al-haq, maksudnya nam selain jalannya kaum mu'minin, natrukuhu wa ma tawajjaha ilaih, kami akan tinggalkan dia dan perbuatan dia yang dia berpaling padanya. Fala nuwaffiquhu lil khair, kami tidak akan memberikan taufik kepada dia untuk menuju kebaikan. Wa nudkhilhu nar jahannam yuqasi harraha. Allahumma sta'ngir ini. Di samping Allah telah berpaling, Allah Ta'ala masukkan orang tersebut, dicampakkan ke dalam neraka jahannam yang neraka tersebut apa? Membikin orang itu kering. Ngeri. Nah, barakallahu fiikum waliyadzubillah. Jangan sampai kita berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah waliyadzubillah. Seberat apapun, sepahit apapun, tempuh jalan yang benar. Nah, barakallahu fiikum, tempuh al-haq. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fiikum, bi'sa hadzal marja' wal ma'al. Naam. Sejelek-jelek tempat kembali dan juga sejelek-jelek apa? Na'am barakallahu fiikum, tempat tinggal adalah apa? Neraka jahannam waliyadzubillah. Ikhwani fi din azza wa jalla, jadi berpaling daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Kebinasaan. Sebab kebinasaan. Naam, Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, naam barakallahu, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa petunjuk Allah Ta'ala? Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia akan apa? Akan sesat dan akan sengsara. Apa yang dipahami di situ? Yang niscaya dia tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Apa yang dipahami berarti? Yang dipahami adalah barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, dia akan sesat dan akan sengsara. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai kita berpaling, barakallahu fikum, na'am. Seberat apapun, sepahit apapun, diperjuangkan. Karena sekarang banyak fitnah di akhir zaman ya, terutama fitnah harta, fitnah dunia. Yang semula kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah, gara-gara fulus, gara-gara uang, langsung apa? Na'am barakallahu fikum, berbalik arah. Na'am barakallahu fikum, berbalik arah, meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati. Nah, karena yang namanya ujian harta itu ujiannya paling berat. Likuli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah. Fitnah umatku adalah harta. Jangan sembarangan, harta itu kelihatannya Masya Allah. Paham ya? Banyak misalkan, hati-hati. Tidak semua harta itu, na'am barakallahu fikum, menjadi kebaikan. Tapi kita harus hati-hati. Karena harta itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin azzani wa azzakumullah. Kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ayat yang sering terulang-ulang mengenai bahayanya kesyirikan. Kesyirikan itu bisa menghancurkan semua amalan kalau syiriknya akbar. Syirik akbar itu menghancurkan semua amalan. Bahkan ancaman tersebut bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi kepada segenap para nabi. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, hancur amalannya. Apa diantaranya? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Satu, jika engkau berbuat kesyirikan, akan hancur amalanmu dan engkau kelak menjadi orang-orang yang rugi. Ayat yang berikutnya lagi, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka para nabi berbuat kesyirikan, bayangkan itu. Jadi bukan hanya umatnya saja, para nabi saja, nah barakallahu fikum, diperingatkan. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, akan hancur amalan yang mereka kerjakan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami pertunjukkan amalan-amalan yang dulu pernah dilakukan di dunia yang tercampuri apa? Kotoran kesyirikan. Kemudian amalan tersebut kami jadikan bagaikan apa? Debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya. Kami enggak ada nilainya. Tapi yang selamatnya bagaimana? Keimanan yang tanpa dikotori dengan kesyirikan. Orang tersebut akan mendapatkan apa? Keamanan dan juga akan mendapatkan apa? Barakallahu fikum, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Karim, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman. Kedzaliman maksudnya adalah kesyirikan. Paham ya? Mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk, bayangkan itu. Jadi hati-hati dengan kesyirikan. Ini ayat ini sangat bagus sekali ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan bagi siapa punya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, kesesatan yang sangat jauh, wal'iyadzu billah. Ada ancaman yang lain atau tidak? Naam. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga. Diharamkan surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya mana? Neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, bagi orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan enggak ada penolong. Wal'iyadzu billah. Hati-hati barakallahu fiikum. Naam. Terus mungkin ada pertanyaan. Di sini kan Allah Taala enggak mengampuni dosa syirik. Tapi di ayat yang lain Allah Taala mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Taala mengampuni semua dosa. Tapi di sini ternyata dosa syirik enggak diampuni. Seakan-akan terjadi apa? Kontradiksi. Tahu kontradiksi, Pak? Bertabrakan. Di sini disebutkan bahwasannya apa? Kesyirikan enggak diampuni dosanya. Di ayat yang lain Allah Taala mengatakan Allah Taala mengampuni semua dosa. Nah, ada kontradiksi enggak kira-kira? Zahirnya kan bertabrakan, ini bagaimana ini? Di sini dosa syirik enggak diampuni. Di ayat yang satunya Allah Taala mengampuni semua dosa. Kira-kira bisa enggak disinkronkan ini? Bisa enggak kira-kira disinkronkan? Apa sinkron? Bagaimana cara mensinkronkannya, menggabungkannya bagaimana? Kan kontradiksi ini, bagaimana ini ayatnya? Sudah kita lewati pembahasannya dalam usul. Misalnya, bagaimana caranya? Dalam ayat yang lain Allah Taala mengatakan innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Taala mengampuni semua dosa. Di sini Allah Taala mengatakan Allah Taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kontradiksi. Bagaimana cara menggabungkannya? Ayat yang di sini maksudnya bagaimana? Kalau yang di sini maksudnya bagaimana ayat yang ini? Yang apa? Naam, ahsan. Ayat ini berkaitan masalah orang yang meninggal di atas kesyirikan belum tobat. Enggak diampuni. Tapi kalau bertobat sebelum meninggalnya diampuni, kembali ke ayat yang umum tadi itu. Paham maksudnya? Nah, kalau di sini kan dijelaskan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di ayat yang satunya Allah mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik pun diampuni kalau tobat sebelum meninggalnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak ada tanakut kontradiksi di situ. Qala al-mufassirun asbahumullah innallaha ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna syirki minadz-dzunub liman yasha' min ibadihi. Tafsirannya lihat dulu itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah taala akan mengampuni yang selain kesyirikan dari dosa-dosa yang ada bagi siapa punya Allah taala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wa man yaj'alillahi ta'ala al-wahid al-ahad syarikan min khalqihi. Dan barang siapa yang menjadikan untuk Allah zat yang maha tunggal, zat yang maha satu, Allah, barang siapa yang menjadikan sekutu, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala min khalqih dari kalangan makhluknya, faqad ba'uda 'anil haqq bu'dan kabira. Sungguh dia telah menjauh dari al-haq dengan apa? Dengan kejauhan yang sangat-sangat besar dan jauh. Nasallallahu assalamu wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.